Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله berkata الإمام ابن القيم رحمه الله فإذا قيل وهل مع هذا كله دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال. سمع معنا سمع سني ها apabila dikatakan lalu bagaimana sah ya gak sama sini gak ha lalu apa pula dikatakan wal ma hadza kulli dawa'un li hadza ad-da'al udhal li hadza ad-da'al udhal, apakah dari sekian penyakit yang ada bagaimana obatnya dari penyakit yang mematikan ini? Lalu apa ruqyah, jambi-jambi ruqyahnya untuk penyakit sihir yang membunuh ini? Kok sihir? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kok disebut sihir di sini? Hah? Karena syahwat, zina, dan lain sebagainya. Kadang sihir dari segi al-bayan bisa, dari segi syahwat juga bisa. Ya, hipnotis, sihir, terpengaruh. Dia melihat HP. Ya, HP terus. HP yang mubah mungkin. Dan sekarang kalau dengan yang syahwat, yang mubah saja sudah tersihir, terhipnotis. Paham? Lebih-lebih kemaksiatan, perempuan cantik lewat, melotot matanya. Gubrak aja, jatuh dia. Ah, lewat lagi, melotot lagi, tersihir, terhipnotis. Ini baru perempuan yang cantik. Lebih-lebih naudzubillah. Ah, syahwat dan lain sebagainya. Ini dari segi sihir, walaupun bukan sihir yang dimaksud apa? Ah. Sihir kahin. Ya. Nah, sehingga ketika ditanya, lalu bagaimana obat dari sekian penyakit yang sebelum-sebelumnya sudah disebutkan, dari zina, dari liwat, dari yang lainnya, penyakit syahwat. Ya, kemudian ruqyahnya apa? Ruqyahnya apa? Ruqyahnya jampi-jampinya apa? Doanya apa? Di dalam menghindari syahwat-syahwat yang ada, godaan setan yang ada. Wa mal ihtiyal ila fi hadzal khabal. Lalu bagaimana jalan keluar untuk membendung, menahan, menolak dari kegilaan ini, penyakit ini? Berarti ini bisa jadi kaitannya dengan di awal-awal. Awal-awalnya apa? Ah, ini udah halaman 252. Di awalnya apa? Mataqul sadatul ulama aimatuddin radhiyallahu anhum. Dawa-dawa ini tentang pertanyaan. Ya, seorang yang bertanya kepada Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wahai Imam, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang diuji oleh Allah dengan syahwat?" Nah, ini berarti kan sekarang sudah berapa nih penjabarannya? Berapa tahun kita? Hah? Baru setahun kan? Hah? Berapa tahun kita? Dawa-dawa? Ada setahun? Lebih. Berapa tahun? Hah? Dua tahun? Bagaimana baca tafsir Sa'di saya sudah 15 tahun tuh, belum selesai. Jadi tafsir Sa'di rahimahullah. Dari An-Nas sampai apa? Al-Ma'idah. Itu 15 tahun belum selesai. Ya, ini berapa tahun ini? 2 tahun ada? Nah. Taruhlah 2 tahun atau lebih. Baru nyambungnya sekarang ke sini, karena dari awal pertanyaan ya tentang seorang yang bertanya kepada Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana pendapat engkau wahai para pemimpin, para ulama, aimmatuddin, pemimpin agama, fi rajulin ubtuliya bi baliyatin, tentang seseorang remaja, laki-laki atau perempuan, umum sifatnya, diuji dengan syahwat, penyakit. Wa alima anna yastamara bi asharat alaihi dunya wa akhiratah. Dan dia mengetahui kalau rusak, kalau terus berlangsung terus syahwatnya dibiarkan, ya, syahwatnya dibiarkan terus seperti itu, demikian dilampiaskan syahwatnya. Nah, ujian ini terhadap orang tersebut akan merusak, akan menghancurkan dunia dan akhiratnya. Wa qad ijtahada fi raf'iha an nafsi bi kulli tariq. Padahal orang ini sudah bersungguh-sungguh, sudah bersungguh-sungguh untuk mencegahnya dengan segala daya dan upaya. Fa ma yazdadu illa tawaqqudan wa syiddah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semakin ditahan, ditahan, ditahan, melenggang apa? Semakin membara api syahwatnya. Ah, dorongan untuk melakukan syahwat itu semakin kuat. Fawal hilatu fi daf'iha. Ah, ini baru jawabannya. Jawabannya setelah 200. Padahal pembukaan sebenarnya sudah jawaban. Mukadimah ini yang sudah kita baca itu sebenarnya sudah jawaban. Ya. Nah, ini korelasinya dengan yang pertama, di halaman pertama. Nah, di halaman pertama. Di sini cetakannya halaman 11. Kembali lagi di halaman 253 juga ditanya, dengan penyakit-penyakit ini semua, yang mana penyakit ini adalah penyakit mematikan, ya, lalu bagaimana terapinya, jalan keluarnya dari kegilaan ini, kegalauan ini. Wahal min tariqin qasidin ila taufik, apakah di sana ada jalan yang bisa membimbing kepada taufik, bimbingan taufik dari Allah. Wal yumakkan as-sukran min khamril hawa an yufiqa, apakah para pemabuk-pemabuk itu bisa sembuh, bisa sadarkan dari mabuknya, akan tersadarkan dari mabuknya. Wal yamul ashab qalbahu wal ish qad wasala ila suidaihi, apakah orang yang sedang jatuh cinta bisa menahannya padahal nah hatinya sudah terpenuhi dengan cinta buta yang membara yang sampai ke dalam jiwanya. Wal tabibin ba'da dzalika hilatun fi bur'ihi min suidaihi, apakah di sana ada seorang tabib, seorang dokter yang memberikan obat dari sakitnya itu. Wal in lamahu laimun iltazza bimalamih dzikran li mahbubih, apakah ada ketika dirinya dicela, dicaci oleh seseorang dengan syahwatnya, karena syahwatnya, karena kemaksiatannya, tetapi ketika dinasihati dan dicela, dicaci, malah dia semakin merasa lezat dengan kemaksiatan dan dosanya. Ya. Wa in 'adala 'adil aghrahu 'adluh wa sarabi fi tariqin matlubuh yunadi 'alai shahidu 'ali bi lisan maqalih. Naam. Sehingga dia pun berjalan mencari sesuatu untuk memuaskan syahwatnya, memuaskan keinginannya, memuaskan naam nafsunya. Yunadi 'alai shahidu 'ali, seolah-olah orang yang menyaksikan keadaannya memanggil dirinya, waqafal hawa bi haitsu anta falaysa li mutaakhirun anhu wala mutaqaddamu wa ahantani fa ahanta nafsi jahida ma min yahunu alayka mimman yukramu ashbahta a'da'i fasirtu uhibbuhum idh kana hadhi minka hadhi minhum ajidul malamata fi hawaka ladhizatan hubban li dhikrika falyalumni al-lawmu. Sehingga orang yang menyaksikannya seolah-olah dia mengatakan terhadap dirinya sendiri, waqafal hawa bi haitsu anta falaysa bi falaysa li, rasa cinta yang sudah mendarah daging pada diriku, haitsu anta, yang ada pada dirimu, seolah-olah ada, dia terimajinasi seolah-olah ada pada dirimu, falaisa li, akan tapi kecintaan itu bukan milikku, mutaakharun anhu wala mutaqaddamun, yang mana kecintaan tersebut selalu terakhir dan tidak di depan. Wa ahantani fa ahanta nafsi jahida. Dengan kecintaan tersebut malah kamu membuat diriku sebagai orang-orang yang hina, rendahan, dan kamu pun sudah menghancurkan jiwaku. Maman yahunu alaika mimman yukramu. Tidak ada seorang pun yang merendahkan dirimu. Nam, dengan kecintaan tersebut tidak ada di antara mereka yang sudah terkena isyq, jatuh cinta, nah menjadi orang-orang yang mulia. Asbah ta'adai fasirtu uhibbuhum. Padahal dirimu sudah menjadi musuhku, tetapi aku malah mencintai dirimu. In kana hadzi minka hadzi minhum. Karena bagianku darimu adalah bagianku dari mereka. Ajidul malamata fi hawaka ladzatan. Aku merasakan celaan manusia yang ada di sekeliling diriku, yang ada di sekeliling nam diriku. Aku rasakan ini merupakan kelezatan dan kenikmatan. Ya, hubban lidzikrika. Yang ini semua dalam rangka mencintai, di dalam mengingat dan menyebut namamu. Fal yalumni allahu, ya silakan. Kalau kamu mencela diriku, semakin kamu mencela diriku, maka aku akan semakin merasa lezat, merasa nikmat, merasa senang, happy, bahagia dengan celaanmu, dan aku tidak akan peduli terhadap celaanmu terhadap diriku. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wala ala hadza, mungkin inilah wal maksud bisual. Ini maksud pertanyaan yang pertama. Bahwa padahal sudah halaman 254. Ya. Pertanyaan pertama tadi. Ya, maka dijawab dari awal sudah dijawab, cuman diingatkan lagi di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Mungkin inilah yang dia maksud dari pertanyaan. Pertanyaan yang pertama di halaman pertama. Alladzi waqa'a 'alaihi al-istifdah, dari situlah. Nah, orang tersebut meminta fatwa, meminta obat, meminta jalan keluar, meminta solusi. Wa dawallazi tuliba lahu hadza dawa, minta obatnya. Masya Allah. Minta obatnya. Kemudian jawab oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, naam, iya. Al-jawabu min aslihi, jawabannya tergantung kembali kepada asalnya, pada pondasinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu min da'in illa ja'ala lahu dawa'an 'alimahu man 'alimahu wa jahilahu man jahilahu." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Nah, ini Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan dua makna di dalam Tibun Nabawi dari hadis ini. Mana yang pertama, setiap penyakit pasti ada obatnya, baik penyakit yang beracun, membunuh, atau apapun itu. Mana yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tibun Nabawi, setiap penyakit ada obatnya dengan obat yang cocok, yang pas. Kalau obatnya tidak pas, tidak cocok, maka tidak akan bisa. Ini dua makna. Bisa dilihat dalam penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Tibun Nabawi atau dalam kitab Zadul Ma'ad di halaman terakhir. Masalah hadis ini. Nah, ila ja'ala lahu dawa' alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Bagi orang yang tahu maka dia akan tahu, bagi yang tidak tahu maka dia tidak akan tahu, karena jahil bodoh. Isyaf, Ain, Shin dan Qaf itu penyakit. Bahasa kitanya apa? Asmara, jatuh cinta, akan menggiring kepada zina. Na'udzubillah, akan menggiring kepada perzinahan. Dan ini penyakit apa? Penyakit hati atau penyakit badan? Hah? Penyakit badan apa hati? Hah? Hati, syahwat. Nah, walaupun hadisnya umum, likulli da'in dawa, atau ma'andar Allah min da'in illa ja'ala lahu syifa. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah al-kalam fi dawa hala da' min tariqain. Pembahasan di dalam pengobatan ini ditinjau dari dua sisi. Adu mahasmu madati qabla usulih wa dhani kal'uha ba'da nuzulih. Yang pertama, menjaga supaya tidak terkena penyakit. Yang kedua, kalau sudah terkena penyakit maka harus dicungkil, harus dipisahkan, harus dilepas penyakitnya, dihilangkan penyakitnya. Bahasa nam kitanya detoksifikasi. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh harus dikeluarkan. Wakilah mayasirun. Masya Allah. Kedua-duanya ini mudah. Masya Allah. Mudah pada Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan mudah. Wakilah ma, dua-duanya ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah mudah, gampang. Ya. Cuman mudah sama siapa? Untuk siapa? Bagi siapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wakilahuma yasirun ala man yassarahullah. Kedua-duanya sangat mudah bagi mereka-mereka yang dimudahkan oleh Allah. Berarti apa? Ada lawannya, ada kebalikannya. Kalau tidak dimudahkan berarti tidak mudah. Ya, kalau dimudahkan oleh Allah pasti mudah. Lah terus piye? Ya minta kepada Allah. Karena yang memudahkan adalah Allah. Sulit? Ya sulit karena manusia. Mudah? Sangat mudah karena Allah lah yang mengatur. Nasiatul ibad biadi. Ubun-ubun manusia, ubun-ubun itu apa? Tempat kendalinya, kendali makhluk, siapa mengendalikan? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, buruk, atau ini dan itu dari keadaan yang ada, maka apa? Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Karena apa? Inilah Tibun Nabawi pada hakikatnya. Ya, karena Tibun Nabawi itu pengobatan yang merujuk kepada Nabi SAW. Ya, dan pengobatan tersebut kalau masalah hal-hal yang mubah, yang boleh, dengan syarat apa? tidak berbenturan, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pengobatan yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ketika pengobatan itu pengobatan yang sifatnya mubah, maka tidak mengapa selama tidak ada pelanggaran atau tidak berbenturan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, contoh misalkan operasi obat kimia, farmasi boleh enggak? Boleh. Ya. Boleh, karena para ulama juga memakainya. Ya. Para ulama seperti Syekh Mukbir rahimahullah akhir hayatnya berobat kemana? Hah? Ke Amerika, berobat di Amerika. Boleh ya, boleh. Itu Syekh Mukbir rahimahullah, artinya boleh, mau dioperasi, mau obat kimia juga boleh. Ya. Cuma Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan laisa min hadin nabi, bukan termasuk petunjuk Nabi SAW ya berobat dengan akrabalin. Mungkin di zaman beliau, mungkin kalau zaman sekarang para ulama Ibnu Utsaimin rahimahullah, aimah yang lainnya ya berobat di farmasi, kedokteran dan lain sebagainya. Ada jus, ini boleh. Itu penyakit badan. Baik. Kita kembali kepada penyakit jiwa, penyakit hati, penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, ini harus dicegah sebelum masuk, sebelum merasuki pada jiwa seseorang, pencegahan. Yang kedua, kalau sudah masuk, sudah terkena, berarti apa? Harus dicungkil. Al-uha harus dikeluarkan, harus dipisahkan, harus diamputasi. Ya. Kedua-duanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah mudah. Bagi siapa? Bagi yang dimudahkan oleh Allah. Berarti apa? Kebalikannya susah bagi yang tidak diberikan kemudahan oleh Allah. Artinya apa? Mudah dan kemudahan dan kesulitan Allah yang mengatur. Lah terus dia ya minta kepada Allah untuk selalu dimudahkan, meminta kepada Allah. Ya, kemudahan-kemudahan itu hanya meminta kepada Allah. Doa dengan doa. Mohon, minta kepada Allah, kembali lagi, mohon lagi, minta lagi kepada Allah. Ya. Maka Allah akan memberikan, membukakan kemudahan-kemudahan-kemudahan yang ada. Tapi sulit, susah. Ya banyak faktor, karena dosa dan kemaksiatan. Atau karena dia jauh dari Allah, sehingga susah, sulit. Dia tidak mau minta mohon pada Allah. Itu pun akan selalu dipersulit oleh Allah. Waliyadzubillah. Nah, tapi akan mudah bagi mereka-mereka yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa muta'alliran ala man lam yu'inhu fa inna azammatal umur biyadih. Akan susah kata Ibnu Qayyim terhadap mereka-mereka yang tidak ditolong oleh Allah. Makanya di antara para ulama di awal-awal kita biasanya para ulama itu Rabbi a'in wa yasir wa a'in atau bismillah, karena banyak lil isti'anah. Para ulama itu biasa kalau ngarang-ngarang buku nulisnya apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Maksudnya bismillah astainu Bismillah dengan menyebut nama Allah aku memohon pertolongan. Artinya apa? Karena mengarang buku, menulis kitab dan lain sebagainya. Nah, tidak terlepas dan itu pasti datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kepintaran seseorang, bukan. Tetapi pertolongan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna azammatal umur biyadih, karena kemudahan-kemudahan suatu perkara di tangan Allah. Ingat kisahnya siapa? Abu Zur'ah dengan siapa? Yang kehabisan bekal salat 2 rakaat. Ya. Salat 2 rakaat belum selesai salat 2 rakaat sudah datang utusan dari kerajaan bawa emas. Suruh minta kepada Allah. Memohon kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah, merujuk kepada Allah, merengek-rengek di hadapan Allah. Salatul lail, salat malam, salat sunnah dan lain sebagainya, kembali kepada Allah. Ya, tidak bosan-bosannya memohon kepada Allah. Ya. Terlebih kita di tengah-tengah kota ini banyak syahwat, syubhat dan lain sebagainya. Maka jangan lepas dari sholat-sholat sunnah, qiyamul lail, sholat tahajud dan lain sebagainya. Jangan lepas. Ya, sholatul witir, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala kemudahan-kemudahan-kemudahan yang ada. Ini kisahnya Abu Zur'ah yang kehabisan bekal sholat 2 rakaat minta kepada Allah. Belum selesai salam udah datang. Apa bantuan dari kerajaan? Itulah Allah yang ngatur. Diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting. Ya, sangat-sangat penting kaitannya dengan kehidupan kita, kematian kita dan lain sebagainya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga bukan a'immah, bukan para ulama, cuman manusia biasa mungkin, ya, tapi dia sering sholat malam dan lain sebagainya, segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Ya, ada beberapa orang tua ketika dia ingin beli tanah, dia perbanyak sholat tahajud, mohon kepada Allah, bangunin anaknya, istrinya dan lain sebagainya, doa. Itu di tahun 1940-an tercapai bismillah. Itu jangan lepas dari doa, terkhusus ketika salat lail, salat tahajud. Ini orang awam. Ini orang awam, bukan a'immah. Kalau a'immah belum salam udah datang tuh mas. Ini orang awam. Ya, berulang kali bangunin lagi, bangun. Ya, sholat malam. Allahu Akbar. Ya, di tahun 1940. Ya, mungkin mana yang ya dakwah salafiyah ya, mungkin ada. Allah alam kita nggak tahu. Karena 1940 zamannya siapa tuh? Berapa tahun yang lalu? 100 tahun? Imam Syadi, imam yang lain. Al-Muhim, itu di kalangan umum kaum muslimin secara umum. Ya. Nah, ada saja yang seperti itu, ada. Ya. Karena apa? Azimatul umur biyadi. Urusan, segala urusan apapun perkaranya yang ada di alam dunia ini di tangan Allah. Ketika Allah mudahkan, Allah mudahkan. Ketika Allah sulitkan, Allah sulitkan. Maka apa? Jangan bosan-bosan memohon kepada Allah. Jangan. Ya jangan udah, kan udah sholat ya, udah doa, bosan kan? Nah, jangan tuh, nggak boleh. Nah, boleh kalau udah keluar kalimat bosan, nah, bahaya. Udah apa namanya istihjar, tergesa-gesa, terburu-buru. Ya terus, terus sudah lewat pembahasan di awal masalah doa. Masalah doa sudah lewat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, artinya nah, Allah menginginkan kepada kita terus beribadah kepadanya, mohon kepadanya setiap saat, setiap waktu. Hidup dan mati kita menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semua. Nah, wa amma at-tariqul mani' min husuli hadza da' fa amran. Adapun nah, pencegahan ya, yang mencegah penyakit ini ada dua. Yang pertama adalah ghadzul basar. Yang pertama adalah menundukkan pandangan. Ya. Kama taqaddam, inna nadhra sahmun mazmumun min siham iblis. Karena pandangan adalah panah yang beracun dari panah-panah iblis. Wa man adlaqa lahadhati damat hasaratuh. Barang siapa yang membiarkan pandangannya dibiarkan terlepas, maka dia akan menyesal selama-lamanya. Wa fi ghadzil basar iddatu manafi'. Sedangkan pada menundukkan pandangan banyak sekali manfaatnya. Wa wada'u az-za'id da'an-nafi'. Menundukkan pandangan adalah salah satu dari sekian bagian obat terapi yang bermanfaat untuk penyakit syahwat. Yang pertama, anna imtithal li amrillah, bahwasanya dengan menundukkan pandangan seorang sudah melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Yang mana dengan menjalankan perintah Allah itulah puncak dari kebahagiaan seorang hamba fi ma'asyi wa ma'adi, pada kehidupannya maupun kematiannya. Falaysa lil 'abdi dunya wa akhiratih anfa min imtithal awamir rabbi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada pada seorang hamba sesuatu yang paling bermanfaat untuk agama dan akhiratnya melainkan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak ada seorang pun yang paling bahagia di dunia dan di akhirat melainkan dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wala syaqiya man syaqiya fid dunya. Dan tidak ada orang-orang yang celaka dan binasa di alam dunia dan di akhirat melainkan dia sudah menyia-nyiakan perintah Allah. Asalnya yang kedua, anna yamna min usuli adhari salamil masmum, bahwasanya dengan menundukkan pandangan akan menolak panah-panah beracun yang menyerang merasuki jiwanya. Yang ketiga, anna hu yuwarrithul qalb unsan billah wa jam'iyatan alih. Ketika seorang menundukkan pandangan ghadzul basar, maka dia merasa ditemani oleh Allah, bersama Allah Subhanahu wa taala. Baina itlaqal basar yurriqul qalbu yashattuh. Karena membiarkan pandangan lepas, ya bahasa kitanya apa? Pandangannya jelalatan, dilepas. Ah. Allahu akbar. Ini bukan offline saja, yang online juga. Ya. Bukan yang offline aja, offline nih. Ya. Ada bala-bala, ada nasi uduk. Ya. Ada tahu semur, ada jengkol. Ini kan offline. Ya, beli ini offline nih kelihatan nih. Yang online juga, ya, melipir-melipir, nah, ini juga bahaya. Ya, sawah sama, Allahul Musta'an, juga harus dijaga pandangannya. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, karena membebaskan pandangan akan mencerai-beraikan jiwa, menjauhkan diri hati ini dari Allah. Walaysa 'alal qalb shay'un adhar min idlaqil basar. Tidak ada sesuatu yang paling membahayakan melainkan dibandingkan melepaskan pandangannya. Baina yughil wahsyah bainal 'abd wa baina rabbih. Karena seorang ketika melepaskan pandangannya, membiarkan pandangannya terlepas begitu saja, membuat jiwa ini garang, wahas. Wahas itu buas. Ya. Nah, itu kalau hewan, hewan itu buas. Hewan buas itu jalan gerombolan apa jalan sendirian? Biasanya sendirian. Wahas, saking wahasnya, saking buasnya, ada teman enggak? Tidak punya teman. Wahas. Dosa itu seperti itu. Ya, dosa itu membuat wahas. Ya. Enggak punya teman, jadi sendiri aja, bingung. Ya, galau. Ya, buas. Buas bukan buas maknanya hewan, bukan. Dia kebingungan sendiri. Ya, sudah lewat tuh, akibat dosa dan kemaksiatan. Wahas. Ya, fa'inna yukir wahsya bainal abdu wa bainal rabbih. Dengan dosa dan kemaksiatan membuat jiwa ini jauh, asing antara dirinya dengan Allah. Ya, ini efek dari dosa dan kemaksiatan, terkhusus di sini masalah itlaqul basar, membiarkan pandangan lepas begitu saja. Ya, kecuali apa? Nyupir. Nyupir enggak mungkin dia, hah, matanya ditutup. Bisa, oh qadul basar kata, tabrak. Ya, tetap dibuka. Ya. Karena apa? Jatahnya apa? Pandangan pertama itu jatahnya. Yang kedua ketiga dari setan. Ya, Allah alam itu ada apa? Nikash, Ibnu Muflih atau Ibnu Jauzi, harus dilihat lagi itu. Ada masalah pandangan. Masalah pandangan, apakah Ibnu Jauzi atau Ibnu Muflih, lupa. Ya, disebutkan kalau seandainya darurat ya. Nah, terkhusus ketika tawaf ini, ah, umroh, jamaah haji, jamaah umroh, jamaah haji. Ini juga berat. Labbaik, Allahumma labbaik. Wah, di depan dah. Ini juga repot. Ke pasar juga repot. Gojek, ah, apa lagi? Al-Muhim, Allah Musta'an. Ya, sekali jatahnya, selebihnya apa? Gak boleh. Ya, jangan dipelototin terus. Allah, sekali, cuma sekali pandangan pertama. Ya, berikutnya jangan melotot terus. Mau laki mau perempuan, sama baik katanya, pada baik. Allah Akbar. Baik, kemudian ar-rabi'ana yuqawil qalb wa yufrihahu, dengan ghadzul basar akan menggembirakan jiwa dan menyenangkan jiwa seseorang. Kama anna itlaqal basar yud'ifu wa yahzinuh, sebagaimana membiarkan pandangan mata membuat jiwa. Allah khair, masyaallah. Ada kopi. sebagaimana membiarkan pandangan mata akan melemahkan jiwa dan menyentikannya. Al-Khamisah, yang kelima. Yang kelima dari apa? Yang kelima dari apa? Dari manfaat ghadul basar. Ya tadi apa? Apakah Ibnu Mufli atau Ibnu Jauzi itu ada kitab masalah pandangan mata. Ada pandangan mata dibahas oleh para ulama. Tapi kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu sih masih hutan kali ya, sih nggak terlalu ini. Zaman sekarang harus seliweran. Ya mau manusianya, mau bangsa jinnya, ya pada telanjang. Ah, jin ibritnya juga Allah keluar, wah ngebut dia, Allah, ya. Nah, al-muhim dilihat lagi nanti kitabnya itu masalah ruyah, masalah pandangan. Al-khamisah, yang kelima, nayuksibul khar nuran, dengan menundukkan pandangan akan melahirkan cahaya di dalam jiwa. Kama anna itlaqahu yuksibul zulmatan, sebagaimana membiarkan pandangan akan apa, membuat jiwa ini apa, gelap, hati jiwa ini gelap. Walianna karah Allah subhanahu ayat an-nur akhi wal amr baghadh al-basar, oleh karena itu Allah menyebutkan dalam surat an-nur ayat nur setelah perintah untuk menundukkan pandangan. Ulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Yaghuddu, hendaknya mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah nur samawati wal ard. Allah dialah Allah nur samawat, cahaya langit dan bumi. Mazalun nurihi, permisalan cahayanya kamiskatin, ibarat lentera. Fiha misbah, di dalamnya ada 6 lampu. Aminu nur li qalbi abdil mu'min alladhi imtathala awamirahu wa ijtanaba nawahi. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, seperti cahaya yang ada di dalam jiwanya seorang mukmin, yang mana mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan juga ya selain daripada ini doa, jangan lupa doa ya, karena kalau kita tidak ditolong oleh Allah, maka hanya mengandalkan pada teori, kepada kecerdasan, tidak akan bisa. Semuanya taufik, semuanya adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, wa idza istanara al-qalb aqbalat wuhulul khairat ilai min kulli nahiyah. Apabila jiwa ini bersinar, maka akan berdatangan kebaikan dari segala penjuru. Ini si A itlaqul basar. Si A ini terus pandangannya, ada cewek, ada perempuan, ada akhwat, matanya ngikut, ada perawan, ada janda, ikut matanya nih. Ini si A contoh. Misal contoh. Yang si B mana? Nah, kopi. Si B dia bakal basar. Cahayanya terus bersinar. Segala keinginannya Allah kasih. Ente pilih mana? Aduh, riwo. Anda pilih mana? Hah? Keinginan cahaya, karena di sini Nur Qayyim bilang apa? Akbalat wuhudul khairat. Bukan iklan ya. Hah? Kata Nur Qayyim rahimahullah mengatakan di sini apa? Segala kebaikan akan datang. Dia qatul basar. Yang ini ikut lagi matanya, nempel dari sini. Hah? Yang ini enggak, dia nundukin pandangan. Tapi ada buahnya apa? Aqbalat uhudul khairat ilaih min kulli nahiyah, kata Ibnu Qayyim. Segala bentuk kebaikan akan datang ke orang ini dari segala penjuru. Artinya apa? Artinya apa? Kalau dia minta, Allah kasih. Lagi banyak utang nih, pengen bayar utang, toa dia, kasih langsung. Apa yang ini? Hah? Pilih, paham nggak? Hah? Guyu, hah? Kan gitu. Jadi Nukair Rahimahullah mengatakan seperti itu. Akbalat wuhudul khairat ilaih minkulli nahiyah. Khairat, dari mana khairat? Apa artinya kebaikan? Umum sifatnya. Kebaikan itu bukan hanya duit. Hah? Bukan hanya kesenangan. Kebahagiaan umum. Khairat. Bahkan jamak di sini. Khairat. Kalau jamak apa artinya? Hah? Banyak. Banyak terus. Pagi, siang, malam, sore, enggak? Enggak putus-putus. Khairat terus. Hah? Butuh apa? Ada lagi. Butuh apa? Ada lagi. Butuh apa? Ada lagi. Ini yang ini tadi yang menundukkan pandangan. Bercahaya. Akbarat wuhudul khairat ilaih min kulli nahiyah. Segala kebaikan datang dari segala penjuru kepada dirinya. Yang ini beda lagi. Hah? Waduh. Beda lagi nih. Pilih yang mana? Hah? Hah? Yang ini kan dia nundukin pandangan. Cuma ketika dia doa, dia minta, dia apa? Hah? Dia minta, datang, Allah kasih. Yang ini, gak kawin-kawin. Cuma nikmati, pakai background doang. Hah? Yang ini luar dalam dia. Pilih, tuh pilih. Nikmati. Sahir. Nah, perhatikan kalimat Ibnu Qayyim rahimahullah di sini. Kama anna idza allam akbarat sahaibu albala wa syarr 'ala min kulli makan. Sebagaimana ketika dia hatinya gelap, perhatikan, hatinya gelap, maka segala bentuk kejahatan, kejelekan datang kepada dirinya setiap penjuru, dari seluruh penjuru. Pilih mau yang mana? Fama syi'ta min bida'in Fama syi'ta min bida'in wa dalala wa tiba hawa wa jdinabi huda wa yaraz an asbab sa'ay wa ishtiqal bi asbab syaqawa fa inna dhalik innama yakshifuhu lahu nur alladhi bil qalb. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dari segala bentuk apapun, kalau hati udah gelap, kata Ibnu Qayyim, kalau hati ini udah gelap, berarti apa? Terutama masalah ini nih, HP nih. yang offline maupun yang online. Yang offline itu offline itu. Yang online 24 jam gini terus matanya di HP. Ini juga bahaya. Bukan haram, enggak boleh serahkan untuk kegiatan dunia dan lain sebagainya. Tapi di sini juga banyak jebakan. Hah? Di HP juga banyak jebakan syahwat, syahwat, syahwat, na'udzubillah. Ya. Wallahul musta'an. Ya. Ini kita harus berusaha terus menghindari itu. Ya. Nah, karena apa? Kalau hati ini sudah gelap, ya, sudah gelap hati ini akan masuk kebidahan, kesesatan, hawa nafsu, malah enggak mau mendapatkan petunjuk, berpaling dari sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya malah istighar bi asbab syaghalah, dia menyibukkan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kehancuran, kebinasaan. Wa inna dzalika innamasyawlahu nur ladzi fil qalb, karena tersingkaplah, hilanglah cahaya yang ada di dalam hatinya. Sudah enggak ada cahaya lagi. Biasa terlihat cerah, wajahnya cerah, bercahaya. Mohon maaf, bukan menghina, ini berubah. Ya, kenapa enggak pernah sholat, enggak pernah nah salim dan lain sebagainya. Afan, bukan ini, enggak ada maksud apa-apa. Jauh dari Allah, jauh dari majalisul ilm. Fa idza fuqida dzalika nur, apabila cahaya itu hilang dari dirinya, baqiya sahibu kal a'ma, maka pelakunya, orangnya seperti orang buta. Allazi yajuzu fi inadisul dhulumat, yang dia berjalan meraba-raba di kegelapan malam, nabrak masuk jurang dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Kenapa? Karena kegelapan tadi. Kegelapan. Ya, melihat, membiarkan pandangan mata. Yang dibolehkan apa? Sekali pandangan pertama. Selebihnya jangan. La tuj'an nazar an-nazratul ukhra atau akhir. Jangan kamu ikuti pandangan yang kedua dan yang pertama dan yang kedua diikuti. Wa inna malakal ula, boleh bagi kamu, kata Rasulullah, yang pertama ketemu. Astagfirullah. Astagfirullah. Beda lagi itu. Dan ini juga berat. Ya, ini berat. Nah, walaupun berat, tetap kita mohon kepada Allah. Ya, apalagi kalau laki-laki yang syahwatnya tinggi. Tapi laki-laki yang normal memang, ya normal melihat wanita cantik, ya tertarik. Hanya saja setan, jangan sampai apa, ditunggangi oleh setan. Termasuk sebab yang bisa memalingkannya adalah apa? Doa istighfar, berpaling dari pandangan yang berikutnya. Kemudian apa? Sebelum tidur terutama wudu, wudu sholat dorokan. Ya, apalagi kalau tidur ditenangkan dengan HP aja. Ya, sudah pertama radiasi, ini radiasi. Radiasi berat, bikin mumet. Bukan enggak boleh, boleh silakan. Bukan mengharapkan, bukan. Ya, cuman kalau ya susah tidur jadi insomnia, sudah melihat ini melihat itu, ditambah lagi dia kepalanya sakit, mumet. Akhirnya apa efeknya ke yang lain? Emosi, tersinggung, marah. Sholat subuh juga telat. Ya sudah, wassalam. Kalau setiap hari seperti itu, musibah. Musibah, ya. Ya, gara-gara ini. Bukannya haram, tidak boleh, silakan. Ya, hanya saja jangan sampai kita terfitnah dengan hal-hal yang seperti itu. Dimanfaatkan untuk Allah. Dimanfaatkan untuk kebaikan. Ya. Nah, dimanfaatkan untuk kebaikan. Di sisi yang lain juga bukan berarti tidak ada keburukan. Ya, ada keburukan. Hanya saja, nah, kita manfaatkan untuk hal-hal yang taat, yang sifatnya ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain wudu, sholat dua rakaat sebelum tidur, apa lagi? Untuk menghapus, karena apa? Pandangan ini membuat apa? Jiwa ini apa? Gelap. Syahwat. Ini berat. Apalagi masih muda, syahwatnya tinggi. Harus dikendalikan. Ya. Nah, dengan amalan-amalan taat yang lainnya, tadi selain wudu, sholat dua rakaat sebelum tidur dan lain sebagainya, baca Quran sebelum tidur dan lain sebagainya, istighfar, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan lain sebagainya dari azkar-azkar yang ada, zikir-zikir yang ada. Karena apa? Kalau hati ini sudah bersinar, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, aqbalat wufudul khairat ilaihi min kulli nahiyah, maka akan berdatangan segala kebaikan dari segala penjuru sisi kepada dirinya. So, Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan makhraj, jalan keluar. Bukan hanya jalan keluar, ada tambahan apa? Wa yarzuqhu, Allah berikan rezeki kepadanya min haitsu la tahtasib, dari nam yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak disangka-sangka oleh dirinya. Lah di sini dari segala penjuru, karena hatinya bersinar, kebaikan datang terus datang. Ini apa yang disampaikan oleh siapa? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu hafizakumullah.